Ibu, ayo. Ayo dipalipang kan. Tapi Kang Enggi di atas, Kang Enggi. Ngomong hidungnya Kang Enggi di atas. Harus bersama karena semua. Bu, Bapak Yun, nyabunya di atas, Ibu. restoran.